seribu kali ku ulang sendiri, aku takkan tentu lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur kena jalannya aku. Sendiri aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berbalik?